Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, ikhwani fiddin a'azzanillahu iyyakum. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh betapa banyak kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita, dan tidaklah sebanding syukur kita dengan nikmat yang Allah berikan pada kita. Karenanya mari kita tingkatkan selalu syukur kita pada Allah Ta'ala. Karena dengan syukurnya kita kepada Allah, Allah akan terus mengokohkan nikmat yang sudah Allah berikan pada kita. Dan Allah akan terus menambah nikmat-nikmat untuk kita. Sebagaimana janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bila engkau syukur atas nikmatku, aku akan menambah nikmat untukmu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya nikmat Allah teramat banyak dan tak mungkin kita sebut semua, baik nikmat zahir ataupun nikmat batin. Seperti Allah berikan pada kita keimanan, kalau kita syukur atas iman tersebut, Allah akan kokohkan iman kita dan Allah akan menambah. Begitupun ketika kita syukur, Allah anugerahkan pada kita keluarga, nikmat berupa istri yang salihah. Insya Allah dengan syukur kita, kesolehan istri kita, kesolehan putra-putri kita dan diri kita akan dikokohkan oleh Allah, dan bisa jadi Allah akan menambah wanita yang soleh berikut pada kita. Tentu kita enggak sanggup, namun Allah menginginkan syukurnya dari kita, yang syukur itu pun kembali pada diri kita kebaikannya. Ikhwani fiddin a'azzanillahu iyyakum, pembahasan kita pada malam ini insyaallah, sebagaimana mungkin sudah disampaikan panitia, kita akan sedikit membahas tentang wanita salihah ridha menerima sunnah. Tentunya ketika kita bicara tentang sunnah, daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hal yang berkenaan dengan apa yang telah dilakukan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihwa fila barakallahu fikum, tentu amat sangat banyak sunnah-sunnah yang harus kita jalankan dari apa yang telah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mungkin lebih kita khusus lagi dalam kesempatan ini, kita akan sedikit melihat bagaimanakah sunnah yang diajarkan Nabi yang saat ini muncul ya kontradiksi, muncul persimpangan pendapat atau muncul banyak ya pertentangan dalam umat ini, atau sunnah mahjurah, sunnah yang banyak ditinggalkan atau dibenci sebagian dari umat ini. Sunnah yang mana ikhwah? Ya, kita akan berbicara di sini untuk menyinggung masalah voli barangkali. Bukan voli balo ya. Ya, mungkin sudah paham yang maksudnya. Kalau voli bal antum ahlinya. Kalau poligami ya tentu para ulama ahlinya. Iya. Naam wa barakallahu fikum. Pertama kita ingat Rasulullah SAW mengingatkan an-nikahu sunnati. Faman rahiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Maka siapa yang benci dengan sunnahku bukan dari golonganku. Adakah Nabi di situ menyampaikan harus satu? Yang dimaksudkan dia haruskah satu saja? Tentu bukan itu maksudnya, tapi nikah itu sendiri adalah merupakan sunnah para anbiya, sunnah para rasul, dan ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik itu satu, dua, ataupun lebih. Karena memang ikhwafillah barakallahu fikum, sebagaimana dicontohkan oleh para nabi, tidak hanya satu mereka menikah. Naam. Dan mereka subhanallah adalah teladan bagi kita. Kalau memang ada kemampuan pada diri kita, tentunya ini juga perkara yang bagus untuk kita mengamalkannya. Namun perhatikan firman Allah Ta'ala, apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yaitu wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Dalam surat An-Nisa ayat yang ketiga Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, dan jika kalian takut tidak bisa berlaku adil terhadap anak-anak yatim, ya kalian berat untuk menanggung mereka, menikahi mereka, kalian khawatir tidak bisa adil pada mereka, ya fankihu ma taba lakum minan nisa, maka kalian nikahilah yang kalian mampu dari kalangan wanita-wanita mukminah, masna wa sulasa wa ruba', baik kalian menikahi dua atau tiga atau empat. Jangan ditambah ya, dua tambah tiga tambah empat, berapa jadinya? Berapa? Iya, sembilan. Banyak sekali. Ini adalah Allah katakan dua. Kalau tidak mampu dua, tiga. Kalau tidak mampu tiga, bagaimana? Dua atau tiga maksudnya, atau empat. Naam. Terus, fa'in ghibtum ala ta'dilu, kasara istri-istrimu yang banyak itu, fawahidatan, cukuplah engkau satu saja. Kalau satu dari wanita merdeka juga kalian tidak sanggup atau khawatir, atau engkau cukupkan dengan budakmu. Naam wa barakallahu fikum. Karena budak dulu statusnya bagi majikan adalah boleh untuk digauli. Tapi sekarang jangan salah mengerti. Oh, sekarang enggak ada budak, adanya pembantu. Berarti pembantu boleh, boleh enggak? Enak saja kok boleh. Enggak boleh, pembantu beda. Budak itu kau beli awalnya, pembantu itu bukan dibeli. Dia hanya membantumu. Ingat wa barakallahu fikum. Naam. Dan iwa fila barakallahu fikum, sungguh Allah telah tegaskan dalam perkara ini, boleh memang engkau melakukan ya nikah lebih dari satu, tapi ingat, yang mendorong dan yang memotivasi itu semua bukan karena nafsu, namun karena sunnah yang mulia yang Allah sudah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir, bagi orang yang ia menginginkan jumpa Allah, bagi orang yang ingin keselamatan di akhirat kelak. Naam ya fil barakallahu fikum. Jadi poligami atau ta'adud ini adalah merupakan sunnah para rasul. Nabi Ibrahim berapa istrinya? Berapa ikhwan? Dua. Sarah yang pertama. Yang kedua Hajar. Nabi Daud juga dua. Sulaiman banyak. Berapa? 100. Masya Allah. Luar biasa banyaknya. Tapi mampu. Lah antum satu. Kewalahan. Masya Allah. Ya, tak mampu berarti. Jangan paksa. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW berapa ikhwah? 9. Masya Allah. Tapi lihat pada diri Rasulullah SAW mengatur 9 istri. Mengatur negara yang begitu besar umat ini. Beliau mampu. Jadi yang perlu ditingkatkan oleh kita adalah keilmuan kita. Karena kita sadar bahwa diri kita ini ada kelemahan. Dari sisi keilmuan kita masih jahil. Enam. Dan kita masih banyak kedzaliman-kedzaliman yang kita lakukan. Dan kita banyak kekeliruan-kekeliruan yang kita masih belum bisa memperbaikinya. Dan ihwa fillah barakallahu fikum. Kalau ini termasuk dari sunnah Rasul SAW, maka bagi laki-laki ataupun wanita, tidak boleh kita menentang. Anti poligami umpamanya, tidak boleh. Ya, kalau kita mampu melaksanakan itu syariat, laksanakan. Dan berharaplah pahala pada Allah. Tapi kalau kita belum mampu, bukan berarti harus dilecehkan itu syariat. Tapi kita mesti taubat kepada Allah. Karena kita belum mampu. Ya, semoga kita termasuk orang yang diberi uzur oleh Allah. Yang Allah katakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yaitu, Allah tidak membebankan kepada satu jiwa kecuali yang dia mampu. Karena kita tidak mampu, ya kita hanya mengatakan, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami selalu harapkan ampunanmu ya Rabb kami. Kepadamu kami akan kembali. Karena Allah menuntut kita dalam setiap syariat untuk kita tunduk dan pasrah padanya. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab ayat 36 Allah berfirman, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaru min amrihim wa man ya'sillahu wa rasuluhu faqad dalla dalalan mubina. Tidak pantas seorang mukmin laki-laki atau mukmin wanita, kalau Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW telah putuskan satu perkara, lalu ia memilih. Karena enggak cocok, ia milih yang lainnya. Dan barang siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Maka sungguh hadirinya dimuliakan Allah. Karena kejahilan yang telah merajalela pada umat ini, mereka benci poligami yang resmi, yang sah, yang dilegalkan atau yang dibolehkan agama yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah mereka lebih memilih perzinahan yang jelek dan sangat buruk. Ya. Mereka malah melakukan perzinahan seakan-akan kalau ada orang selingkuh atau orang berbuat zina itu satu hal yang wajar. Tapi kalau ada orang poligami kayaknya wah besar perkaranya. Lihat hadirin, muncul reaksi kiri kanan begini begitu. Subhanallah hadirinnya dimuliakan Allah. Mestinya kita ya menyadari akan kekurangan kita dan kita bersyukur saudara kita diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala, diberi kelapangan dan kekuatan kemampuan. Ya, kita mohon kepada Allah semoga Allah juga memberikan yang seperti itu kepada kita. Naam. Karena ihwa barakallahu fikum, Allah sudah katakan tidak boleh seorang mukmin. Kalau itu sudah memang keputusan Allah, ya. Dan Allah jadikan pernikahan ini sudah sebagai sarana, syariat untuk menjaga kemuliaan kaum muslimin, kemuliaan kita Bani Adam. Ihwa fillah barakallahu fikum, antum perhatikan. Ya. Di antara hikmah dalam berpoligami ihwa barakallahu fikum, ini kami sampaikan sedikit saja yang kami mungkin sanggup menyampaikannya. Coba kita lihat, mengapa kita menentang? Kemungkinan banyak orang menentang karena tidak menyadari hikmah di balik itu. sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, man jahila syai'adahu. Orang kalau tidak mengerti sesuatu, biasanya dia memusuhi atau dia membenci. Begitu kaum muslimin, banyaknya kita yang belum mengenal hikmah di balik syariat poligami ini, ya, sehingga banyak orang yang dia kontradiksi, menentang, mengingkari, bahkan mencemooh, bahkan melecehkan, ya. Subhanallah wa barakallahu fikum, bahkan mengejek karena mereka enggak mengerti. Nah, kita ini memahami bahwa ini bagian daripada sunnah, walaupun kita tidak sanggup melaksanakannya, bukan berarti kita untuk meninggalkannya atau mengolok-oloknya. Ingat ikhwah. Karena sungguh wa barakallahu fikum, ya. Kita lihat hikmah dari poligami ini adalah merupakan sebab terbesar populasi atau pertumbuhan umat Islam. Yang ini sangat dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Islam ini banyak terkena, ya, slogan-slogan orang-orang kafir untuk menekan pertumbuhan kaum muslimin supaya tumbuh pesat mereka generasi kafir. Ya, akhirnya kaum muslimin pun terkena pemahaman-pemahaman itu. Mencukupkan anak satu saja atau dua saja? Dua, ya. Dua lebih baik begitu. Dua boleh lebih baik lagi begitu. Masya Allah. Kita lihat Rasulullah SAW bersabda, tazawwajul wadudal walud fa inni mukasirun bikumul umam. Perhatikan ikhwan, dalam hadis Imam Abu Dawud dikatakan oleh Syekh Al-Albani, hadis ini hasan sahih, kalian nikahilah wanita yang besar kecintaannya, banyak anaknya atau subur kandungannya, karena sungguh aku bangga dengan banyaknya kalian di antara umat-umat nanti dari kiamat. Kalau satu cuma mampu dua anak, kalau dua istri juga dapat dua, berarti empat jadinya. Iya. Kalau satu cuma dua, tambah lagi istri satu, dapat dua lagi, berarti empat. Tapi kalau cuma satu saja, coba dua saja. Apalagi satu gak punya anak, mau nambah gak boleh. Mau ambil anak siapa kira-kira? Mau ambil anak mertua enggak boleh, anak sendiri enggak ada. Artinya mau nambah mertua lagi enggak bisa. Dari istri enggak ada anak. Lah mau apa? Hadirin yang dimuliakan Allah, mestinya dimusyawarahkan. Jangan suami kemudian dia dengan egonya, ya, dia tanpa musyawarah sama istri langsung ambil, ya, apa namanya, langkah untuk menikah lagi tanpa istri diberitahu dengan alasan kamu mandul, saya mau punya anak. Walaupun itu tujuan yang bagus, mestinya adalah padanya musyawarah, ajak berpikir dengan kesadaran yang tinggi supaya ia benar-benar menyadari akan ketidakmampuannya, supaya dia benar-benar terbimbing. Untuk apa? Supaya mengharap, sama-sama mengharap, ya, rahmat Allah Ta'ala, sehingga istri pun terucap, silakan mas, karena saya tidak mampu memberikan padamu buah hati yang kau inginkan, semoga dengan jantung hatimu yang baru kau dapatkan yang kau harapkan. Kan bagus. Setuju enggak? Ya itu suami setuju lah, istri wah enggak bisa. Nah itu ikhwah. Iya, antum semangat saja, yang di belakang wah, enggak bisa. Padahal ini perintah Rasul, yang diperintahkan Rasul kan kamu nikahi wanita yang besar kecintaannya. Karena apa? Kecintaan wanita yang besar kepada suaminya ini akan melahirkan kesetiaan dan kesabarannya. Ya? Akan melahirkan kesetiaan dan kesabaran dia. Karena cintanya mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu yang baik untuk yang dicintainya. Karena begitu besar cintanya istri pada suaminya, walaupun dia bagaimana tetap akan melekat cintanya. Ya. Dia akan bisa mendudukkan posisi dirinya di hadapan suaminya. Apalagi dipatri dengan ilmu, mengharapkan rahmat Allah untuk mendukung terlaksananya yang dicita-citakan Rasulullah SAW, memperbanyak generasi. Iya. Supaya apa? Dia bisa dapatkan keturunan yang banyak dan dididik bersama-sama. Ya, masya Allah, ikhwah barakallahu fikum. Dan kita sadar, ya, istri terutama, seorang istri dalam rumah tangga ini pasti dia akan mengalami gangguan sakit. Contoh sakit yang rutin tiap bulan pasti datang, apa itu? Ini kekurangan dia yang kata Rasulullah, wanita itu ada kurang agamanya, kurang akalnya. Kurang agamanya karena kalian wanita tiap bulan pasti datang halangan. Pray. Iya toh? Yo, yang sabar, sabar. Yang gak sabar mau kemana? Itu. Halangan nih, wah. Puasa. Awan bengi. Nah, masya Allah. Ihwa barakallahu fikum. Belum dari nanti ketika melahirkan nifas. Jangan punya perasaan enak, ya saya lagi sakit, kamu senang-senang dengan dia. Pikiran dan perasaan itu ditutup. Jangan diterus-teruskan, terus dibesar-besarkan. Akhirnya kamu sanggar itu. Enak-enakan kamu. Ya subhanallah. Ini Allah yang mensyariatkan, bukan suamimu yang bikin syariat. Dan yang menetapkan kamu mengalami seperti itu, siapa yang bikin? Qodrat dari Allah, takdir Allah, wanita punya kelemahan di situ. Datang bulan, sekian hari dia harus berhenti, enggak sholat, enggak boleh ini, enggak boleh ini. Subhanallah, ihwa barakallahu fikum, walaupun dia ingin melakukan ketaatan kepada Allah, tapi karena Allah menghendaki begitu, apa boleh buat? Dan ihwa barakallahu fikum, suami pun jangan hanya karena nafsu. Itu toh kata ustaz, kamu kan begini, saya kemana lagi ini kalau begini? Jangan kamu karena nafsu. Ingat ikhwah, hawa nafsu ini bukanlah perkara yang terpuji. Karenanya harus dikendalikan. Ingat, harus didasarkan niat ikhlas ibadah kepada Allah Ta'ala. Ya, ini juga harus sadari. Sehingga dengan poligami atau dengan ta'adud, ya, masya Allah, hasrat suami yang mungkin dalam keadaan dia gak bisa mengendalikan, ya mungkin dengan cara itu lebih selamat. Karena Allah katakan, qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un. Bahagia orang-orang yang beriman, itulah mereka alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk dalam salatnya. Sampai pada ayat, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang memelihara kemaluannya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, ya, yang mereka memelihara kemaluannya, mereka hanya menyalurkan kepada istri-istri atau budak-budaknya. Dan Allah katakan, waman ibtagha war'a dzalika faulaika humul adun. Siapa yang mencari kesenangan di luar itu, tidak kepada istrinya, tidak pada budaknya, maka mereka telah melampaui batas dan hukumannya berat. Kalau orang sudah menikah lalu berbuat zina, maka itu berarti kisaf, yaitu apa? Ditegakkan rajam. Kalau istri yang ngerti ilmu, enggak mungkin dia akan terucap seperti orang-orang yang jahil. Ini pernah anak dengar dari seorang mukminah mengatakan, "Ah, sorry ya," kata orang dia yang ngomongnya itu, ya. Ini bahasa perbatasan, dia ngomong sorry ya. Daripada suami saya nikah lagi, lebih baik suruh beli saja. Ya, pakai terus pulang ke rumah. Masya Allah, emang ini beli sate. Habis kenyang pulang di rumah tidur enak dengan istrinya. Hadirinnya dimuliakan Allah, ini orang-orang yang jahil. Ya, mereka bilangnya daripada harus piara kambingnya, lebih baik beli satenya. Nggak pikir ngopeni. Masya Allah. Kalau beli kan langsung kenyang, selesai urusan. Kalau nikah katanya harus ngopeni, ngumai, nyandangi, terus ngapa nih? Ya macam-macam gitu loh. Ini pikiran orang jahat. Ya ihwa, enggak ngerti agama. Terus berikutnya ihwa, ya, kenapa Allah syariatkan ada poligami? Sadar, kita ini tidak tahu ketika nikah apakah istri kita ini akan punya keturunan atau tidak. Maka kalau ternyata istri kita mandul, sementara nikah ini tujuannya mendapat keturunan, terus kemudian kita menolak syariat ini, lah mau dapat dari mana? Itu sadar juga mestinya wanita. ada di antara wanita yang mandul, ya. Kemudian suaminya ini ingin mempunyai, dan tentunya wanita yang mandul pun secara tabiat pasti ingin punya anak, ya enggak? Tanya sama istrimu. Jangan kamu iya, ya kamu iya. Wanita yang mandul coba, pengin punya anak enggak mereka? Saking pengin punya anaknya kadang-kadang meminta suaminya, "Mas, tolong adopsi anaknya fulan." Begitu enggak? Kan saking penginnya juga punya anak. Daripada ngadopsi yang enggak jelas, lebih baik kamu asuh bersama anak madu dari suamimu yang sah, yang jelas. Betul enggak? Betul, Pak. Nah, iya. Kan jelas yang kamu asuh itu adalah anak suamimu. Tapi kan dari madu saya. Iya, betul. Kalau diasuh bersama, kan kamu juga ibunya. Ya enggak? Ibunya pasti panggil kepada ibu kandungnya, ya Umi, panggil kepada ibu yang satunya karena sama-sama satu, ya, dengan bapaknya, istrinya bapak, ya sama panggil Umi. Mestinya ikut turut berbangga. Walaupun tidak ikut turut merasakan kayak apa beratnya melahirkan, ikut merasakan. Sehingga dididik bersama agar anak ini juga merasa ini juga Umi saya. Ya. Jangan Anda mendidiknya dengan doktrin itu ibu tirimu, jangan kamu bikin begini. Inilah didikan keliru. Seakan-akan suami bapak itu bukan uminya, tapi itu ibu tirinya. Ini pendidikan keliru. Sehingga ada gap. Sampai ini punya anak enggak mau tegur sapa. Nauzubillah min dzalik. Kalau doktrin dari uminya, jangan ke rumah sana ya. Itu ibu tirimu, jangan datang ke sana. Kebenciannya ini mengalahkan kesadarannya, mengalahkan segalanya. Mestinya ditunjukkan, nah itu juga umimu. Maka bagus kalau istri ini bisa akur. Apalagi yang satu nyusui, yang kedua juga nyusui, biar sesekali ganti susuan. Jadi satu abi, satu umi. Tapi walaupun satu umi susuan, tapi ya umi juga sama. Udah gede-gede anaknya yang pertama, ya gak mungkin disusui, nah. Tapi akurkan maksudnya. Tanamkan jiwa untuk akur. Jangan ditanamkan dari awal sudah muncul di doktrin kebencian. Dengan kata-kata apa? Itu ibu tiri. Berarti bukan umi? Bukan. Wah, ini lebih ngeri lagi. Ada gak yang begitu kira-kira? Ini yang bahaya. Mestinya kita harus tanamkan. Begitu pula suami harus bisa, ya, bagaimana anak-anaknya ini, karena anaknya dia semuanya. Coba bayangkan, berilah dia, ya, targhib wa tarhib. Kalau bisa menjadi anak-anak soleh, soleha semuanya, kan masuk surga sama-sama, ya, kan semuanya bisa masuk surga sama-sama. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, sadar di antara wanita istri itu ada yang mandul, maka biarkan suami mencari keturunan dari yang lain. Yang penting nikahnya jelas dan sah, caranya juga benar. Jangan sembunyi-sembunyi, ya, jangan sembunyi-sembunyi. Dan jangan sampai dia selingkuh, sudah hamil, baru ketahuan, baru nikah. Ini tidak betul, ini tidak betul. Yang berikutnya, ikhwan, di antara istri juga kadang ada yang sakit berat seperti stroke. Ya, kalau ada stroke bagaimana kiranya? Ya, tentunya suami juga ngenes. Ngenes atau senang? Dapat istrinya stroke, harus ngerawat terus begini, sementara dia sendiri butuh dirawat juga. Tapi kalau istri yang soleha akan biarkan. Tapi ingat, gara-gara begitu kamu mau, memang ihwa barakallahu fikum, ya, kita tidak inginkan penyakit yang berat seperti itu terjadi. Dan jangan karena penyakit itu kita melangkah pada hukum ini. Ingat ikhwah barakallahu fikum, pada dasarnya ini ibadah yang harus dengan keikhlasan. Dan kita ingat, ya, bahwa adanya rumah tangga ini adalah untuk sebagai wadah ta'awanu alal birri wat taqwa. Sebagai sarana untuk kita mampu berta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan. satu istri bisa berta'awun, dua lebih bisa berta'awun, tiga lebih bisa lagi, bagus. Sehingga ketika banyak yang berta'awun, kan lebih ringan tugas-tugas kita tentunya. Jangan sampai menjadi lebih berat tentunya, ikhwah barakallahu fikum. Ya. Dan ikhwah fillah barakallahu fikum, yang kita harus sadar pula, Allah tentu lebih tahu apa yang akan terjadi pada umat manusia ini. Sehingga adanya syariat poligami atau ta'adud ini, ya, di antaranya ikhwah barakallahu fikum, jumlah laki-laki lebih sedikit daripada jumlah wanita. Perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan inna min asratis sa'ah ayyurfa'al ilm wa yaksurul jahl wa yaksurul zina wa yaksurul syurbul khamr. Kata Rasulullah SAW, sungguh di antara tanda-tanda hari kiamat diangkatnya ilmu. Berarti apa? Ilmu hilang, makin sedikit. Dengan wafatnya para ulama, Allah mengangkat ilmu. Dan makin banyaknya kejahilan, makin merajalelanya perzinahan, dan makin banyak orang minum khamr. Wa yaqillur rijal wa yaksurun nisa, semakin sedikit laki-laki makin banyak wanita. Sudah laki-laki sedikit, sering terjadi perang, pembantaian, sehingga laki-laki makin hari makin sedikit, wanita makin banyak. Sampai-sampai hatta yakuna khamsina imra'ah qayyimul wahid, sampai nanti 50 wanita satu laki-laki. Subhanallah ikhwah. Saya tanya, kira-kira wanita kalau dia itu normal, itu mendambakan punya suami enggak kira-kira? Jawabannya, jujur. Kalau wanita normal itu punya dambaan pingin menikah, pingin punya suami enggak kira-kira? Pasti. Bayangkan kalau laki-laki itu sedikit, wanita banyak begitu, semuanya mau punya suami. Sementara istrimu, jangan nambah ya. Ada sinkron enggak di situ? Hah? Enggak bisa. Maka jangan menentang syariat Allah. Tapi, ya, bagaimana kita bisa menjalankan itu, upayakan. Kalau memungkinkan, lakukan. Kalau tidak, suami juga harus tahu diri. Mas, rumah saja masih kontrakan. Ya, hari-hari masih kebingungan. Kalau nambah ya apa? Mau dikai apa? Ya gitu, Mas. Kalau istri ngegur begitu, jangan kemudian apa? Ya rezeki kan Allah yang jamin. Rumah nanti gampang. Ya ikhwah barakallahu fikum. Barangkali yang kau pikir itu baik, namun usulan istri juga perlu dipertimbangkan. Karena kau punya anak-anak juga harus diperhitungkan bagaimana mereka ke depan pendidikannya. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, berdoalah kepada Allah Ta'ala untuk dibimbing bagaimana baiknya jalan keluarnya. Ingat ini, yang kelima ya, di antara kenapa Allah mensyariatkan ini hikmahnya. Wanita sedikit banyak, laki-laki sedikit. Kalau laki-laki ini lebih dari satu, akan lebih banyak wanita yang terdidik. Kalau banyak wanita yang terdidik, lahir anak-anak dalam keadaan terdidik, akan banyak generasi yang baik. Tapi kalau terjadi apa yang terjadi, kejahilan merajalela, perzinahan merajalela, apa yang terjadi ikhwah? Lahir anak-anak tanpa ada nasab. Lahir dari zina, apa yang terjadi? Jelek tentunya. Manusia tak ubahnya seperti binatang, mengumbar nafsu sesukanya. Siapa-siapa dapat kemana-mana bisa. Na'udzubillah min dalik. Dan ikhwah fillah barakallahu fikum, kita sadari secara umum wanita itu lebih siap menikah daripada laki-laki secara umum. Karena apa? Ya, laki-laki kalau mau nikah, maaf, di antara antum ada yang belum nikah enggak? Ada. Yang belum sama sekali lo ya. Bukan yang belum kedua maksudnya. Yang belum sama sekali. Iya. Kenapa belum? Karena terpikir, saya belum dapat penghasilan, saya belum bisa bikin rumah, saya belum bisa ini, saya belum bisa ini. Laki-laki berpikir, sekian kali berpikir. Tapi wanita kan tinggal nunggu, siapa yang mau nikahi saya? Siapa yang mau ngelamar saya? Itu pikiran wanita. Iya, ikhwah barakallahu fikum. Ya. Berarti mereka lebih siap, karena mereka menunggu. Siapa yang datang? Siapa yang ngelamar? Nah, laki-laki mau ngelamar, mikir butuhnya, mikir uangnya. Ya. Subhanallah ikhwah, karena kalau ngelamar, gak ada uang. Ditanya, kau punya apa mas? Subhanallah hadirin, apalagi sekarang kebanyakan orang tua itu akan lihat kau datang bawa apa, pakai apa, dengan siapa. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Kau datang dengan siapa? Sama-sama jubahan, jenggotan. Naik apa? Ojek. Masya Allah. Datangnya naik ojek. Berarti ini tanda-tandanya gak punya apa-apa ini. Ya gitu. Ya ikhwah, kalah saing nanti. Iya. Tapi kalau datang dengan mobil yang bagus, nah kadang-kadang orang tua sudah, ah ini orang ini kaya. Padahal rental. Sama saja. Ojek bayar cash, mobil rental sama. Nah gitu. Maka Rasulullah SAW tidak melihat hartanya, tapi kata Rasulullah SAW, "Idza ja'akum man tarda dina wa khuluquhu," bila datang padamu wahai seorang ayah atau bapak, laki-laki yang kau lihat kau ridho agamanya, kau ridho akhlaknya, fankihu biha, nikahkan dia dengan anakmu. Kalau enggak terjadi fitnah besar. Terus berikutnya ikhwan barakallahu fikum, kita lihat ya. Nah ikhwan barakallahu fikum, dengan syariat ini umat akan terjaga dari perbuatan zina. Umat terjaga dari praktek perbuatan zina. Tapi karena syarat ini dihujat, syarat ini dipersulit, akibatnya apa yang terjadi? Itulah praktek perzinahan merajalela. Praktek perzinahan merajalela. Dan ikhwah fillah barakallahu fikum, berapa banyak sudah berita kita dengar anak-anak yang dibuang sembarang, yang dibunuh, dimasukkan tas kresek, dibuang begitu. Kalau itu anak sah dari hasil pernikahan suami istri, kira-kira ada enggak suami istri yang tega sepakat buang anaknya dalam kantong tas plastik? Kira-kira ada enggak? Kayaknya zaman-zaman yang sudah masuk Islam begini, kayaknya enggak. Enggak ada. Tapi itu menunjukkan bukti bahwa anak-anak yang diperlakukan seperti itu anak-anak yang enggak jelas orang tuanya. Dan wanita tak sanggup menanggung malu, akhirnya dia tega membunuh anak sendiri. Kalau dulu zaman jahiliyah yang membunuh anak siapa? Ibunya atau bapaknya? Yang menggali tanah siapa? Bapaknya. Karena malu maunya anak perempuan, gak bisa perang. Yang sekarang ini wanita yang melahirkan sendiri, bapaknya gak tahu siapa, akhirnya dia malu, gak mau malu, dibunuh. Yang baru-baru itu di Jawa Tengah, ya, artinya masih di wilayah Jawa Tengah itu, karyawati melahirkan di WC tempat perusahaan dia kerja, karena dia langgung malu tidak sanggup, akhirnya dia paksa bayinya dimasukkan kloset. Bayangkan, ini kira-kira berperi kemanusiaan atau tidak? Tentu tidak. Subhanallah ikhwan. Kalau itu anak hasil pernikahan, tidak mungkin dia akan tega. Bahkan dia bangga mempersembahkan pada suaminya. Inilah, ya, ini buah hati kita. Luar biasa ikhwah. Nilainya jauh. Ini kemuliaan syarat Islam. Ya. Kemudian ikhwah barakallahu fikum. Ya, umat Islam ini kita sadari butuh generasi yang banyak untuk membawa dan mengemban amanah ini untuk dakwah, bahkan untuk jihad fisabilillah. Butuh generasi yang banyak tapi yang baik, ya, yang tentunya hasil dari pernikahan yang benar. Dan ikhwah barakallahu fikum, sisi lain, dengan syariat ini pula maka akan terjalin hubungan silaturahmi lebih luas. Dengan nikah satu antum tambah keluarga, punya ibu bapak kandung, punya ibu bapak mertua, punya saudara dari mertua. Iyalah. Kalau punya dua istri, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Makanya kalau mau melakukan syarat ini, lakukan dengan terang dan jelas. Jangan kawin lari, kawin siri. Maksud kawin lari? Nah, tidak diketahui keluarga. Istri pun tidak tahu. Pokoknya lari dengan perempuan, nikah di mana? Masya Allah. Ini akan menjadi heboh dan hancur rumah tangga. Karena tidak benar langkahnya. Maka kalau mau ikuti sunnah Rasulullah SAW, ikuti sunnah dengan sebaik-baiknya. Agar jangan sampai ketika kita ingin mengikuti sunnah, gara-gara jeleknya akhlak dan cara kita, menjadi sunnah diejek, sunnah direndahkan. Ikhwafillah barakallahu fikum. Allah menyeru kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhi seruan Allah. Bila Allah menyeru kalian pada perkara yang menghidupkan, yakni menyeru pada perkara iman dan amal soleh. Ikhwa barakallahu fikum, sungguh. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita bahwasannya rumah tangga ini adalah merupakan bagian dari ladang kita beramal soleh. Bahkan kita masih ingat ketika beliau menyampaikan kepada para sahabat, wa fi bud'i ahadikum fiya sadaqah, engkau menyalurkan syahwatmu kepada istrimu, itu ada padanya sadaqah. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahadna syahwatahu fiha ajrun, ya Rasulullah, apakah kalau diantara kita menyalurkan syahwatnya kepada istrinya ada padanya pahala? Apa jawab Rasulullah SAW? Bagaimana menurut kalian? Kalau dia salurkan kepada selain istrinya, ada dosa? Benar ya Rasulullah, berarti kalau disalurkan pada istrinya, sedekah. Nah, kalau banyak kan ladang sedekahnya banyak. Iya. Kalau banyak kan ladang sedekahnya banyak. Kalau baik-baik semuanya, tapi kalau semua-semuanya enggak baik, antum enggak bisa apa-apa. Akhirnya antum rela di masjid. Kesana ribut, kesini ribut, di masjid aja yang tenang. Masya Allah. Ternyata apa? Semakin semangat ke masjid. Adzan pertama sudah di masjid, padahal tidur di masjid memang. Iya. Kenapa di masjid terus? Masya Allah, saya kagum kamu setelah nikah lagi kok semangat di masjid ya. Iya, tidur di masjid. Masya Allah. Kenapa? Tidak bisa akur dengan istrinya. Ini rugi. Mana hikmahnya? Ada apa dengannya? Kok sampai istrimu berbuat seperti itu? Mungkin kesalahan kembali pada dirimu. Karena egoisnya engkau, karena jahilnya dirimu, bisa jadi itu menyebabkan problem-problem tidak terpecahkan dalam rumah tanggamu. Andaikan engkau mau koreksi diri, mau sadar dirimu bahwa engkau banyak kezoliman, banyak kejahilan, dan kau terus belajar mengambil hikmah dari sunnah Rasulullah SAW, sehingga kau perbaiki diri, perbaiki istrimu, yang akan lahir permasalahan-permasalahan menjadi terurai. Yang berat jadi ringan, ya. Kemudian yang besar jadi kecil masalahnya. Tidak perkara yang kecil malah jadi besar, yang ringan menjadi berat. Tidak demikian. Kalau dirimu menjadi seorang sosok suami yang soleh, dan kau berhasil mendidik istrimu menjadi sosok wanita solihah, maka ikhwah, ingat, kalaupun dirimu soleh seperti Rasulullah SAW, istrimu solihah seperti istri Rasulullah SAW, apakah dengan ini tidak ada problem? Kau lihat perjalanan hidup Rasulullah SAW. Ada enggak problem dalam rumah tangga beliau? Ada. Ada, tapi di sini keunikannya, ini istimewanya. Bagaimana Rasulullah SAW membimbing kita saat menghadapi problem-problem rumah tangganya. Menghadapi kecemburuan yang ada pada istri-istrinya. Antum masih ingat? Bagaimana cemburunya istri beliau? Ya? Kepada Sofia. Sampai dikatakan, ya, anak Yahudi. Ya, artinya dijelek-jelekan dengan kata-kata itu. Kemudian beliau melihat Sofia sedih, termenung dengan sedih yang sangat, karena seakan-akan hancur sudah ya dirinya. Tapi Rasulullah SAW malah membangkitkan, kenapa engkau sedih? Mestinya kau bangga bahwasanya Israel itu adalah Yakub, ya, putra Ishak, putra dari Ibrahim alaihissalam. Mulia nasabmu dibangkitkan. Artinya tidak ikuti arus kecemburuan istri yang lain. Subhanallah ikhwah, bagaimana beliau menghadapi istri-istri yang cemburu? Karena problem dalam urusan rumah tangga, jangankan rumah tangga itu poligami, rumah tangga yang satu, single satu-satu, suami satu, istri satu, ada enggak problem? Ada enggak? Masa enggak jawab? Ada enggak, Mas? Masa Allah sepakat ada, Mom. Yang enggak ada ini bingung, banyak. Bukan ada kok, banyak. Iya itu. Nah, itu ikhwah. Nah, ini penting kita. Jadi kalau ada problem dalam rumah tangga dan kita tidak sanggup mengurai, bukan cerai, berarti dirimu kurang ilmu. Belajar. Maka wajib seorang suami sebelum melangkah melaksanakan sunnah ini, pertama benahi diri, kuatkan ilmu. Begitu bimbing istrimu, jangan kau hanya menyalahkan dia. Kenapa dia menolak sunnah ini? Berarti dia belum paham. Ya, jangan kau paksa, ajak pada pemahaman yang baik. Jangan kau menggebu-gebukan nafsu, tapi coba ilmu dulu. Subhanallah, kalau dia mamanya masih jauh dari ilmu, berikan padanya pencerahan, ajak ke datang majelis ilmu, atau berikan buku-buku yang mendukung, berikan kaset-kaset rekaman kajian, atau kalau ada program datang kepada guru. Jadi suami kalau ditegur oleh istri akan kekurangan dirimu, ya introspeksi diri. Ya. Karena kita juga manusia. Begitupun istri. Ya. Ketika suami menasihatimu, hendaknya kau terima dengan baik. Sehingga suami juga menyadari akan kekurangannya, sehingga bisa menggandeng istrinya. Kalau didapati istrinya ada kesalahan, bukan kesalahan istri untuk kemudian dihujat dan dilecehkan atau dicercanya, tapi dibenahi, dinasehati. Itu ikhwah barakallahu fikum. Belajar, perbaiki yang satu ini supaya baik hubungannya, mawaddah warahmah, sehingga kalau Allah memberikan tambahan pun, insya Allah semoga menjadi tambah baik. Itu harapan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian ya barakallahu fikum, memang ini syariat, laki atau wanita semua sama. Kita sebagai laki-laki jangan dikira mau melangkah untuk menikah yang berikutnya dikira gampang. Sungguh berat tentunya kalau mau yang resmi loh ya, kalau mau yang jujur yang benar. Beda dengan yang lari-lari. Iya enggak, Mas? Nah, barakallahu fikum. Berat, apalagi wanita, berat. Kecuali orang-orang yang Allah lapangkan dadanya menerima syariat Allah. Makanya ikhwah barakallahu fikum, ini beda kata Allah dalam Al-Qur'an, afaman syarahallahu sadra lil Islam fa huwa ala nurin mir rabbih. Apakah sama orang yang mereka telah Allah lapangkan dadanya menerima Islam, yang ia berjalan di atas petunjuk Allah Ta'ala, berjalan di atas nur dari Allah Ta'ala? Tentunya beda. Kalau dia berjalan di atas ilmu, semua syariat yang Allah syariatkan, dia akan dengan lapang dada menerima. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, suami dengan bijak menyampaikan kemauannya pada istrinya. Istri pun menyambut dengan baik. Sehingga dengan kebaikan musyawarah berdua ini, melangkah dengan hormat dan terhormat untuk masuk pada yang kedua. Untuk masuk pada pernikahan berikutnya pun dengan baik. Jadi bukan karena perang yang pertama, masuk yang kedua. Perang lagi yang kedua, masuk ketiga, perang lagi, ya perang terus. Artinya Anda mau melangkah yang pertama kepada yang kedua, sudah perang dulu dengan yang pertama. Berarti nanti akan timbul masalah terus. Tapi kalau dengan yang pertama, masya Allah sudah bisa untuk Anda membimbing, menentramkan, menenangkan. Yang berikutnya harapannya akan bisa lagi. Sehingga empat wanita kau dapat, empat-empat bisa kau didik. Tapi kalau satu enggak kau sanggup mendidiknya, dua kau lebih enggak sanggup, tiga tambah enggak sanggup, engkau akan tertanam dalam problem dan tak sanggup bangkit, sehingga semakin berat bebanmu. Hati-hati ikhwan, barakallahu fikum. Sehingga Allah katakan fawailul qasiyati qulubuhum min dzikrillah, celaka orang-orang yang keras hatinya, tidak mau menerima peringatan atau nasihat dari Allah. Ulaika fi dhalalin mubin, mereka itu adalah orang-orang yang sesat, yang setan yang nyata. Makanya ikhwan barakallahu fikum, dalam Islam ini kita hanya mengikuti petunjuk. Jangan mengikuti hawa nafsu dan perasaan. Kalau laki-laki mengikuti hawa nafsu, wanita mengikuti perasaan, tidak bakal ketemu. Laki-laki maunya nikah banyak, perasaan wanita jangan. Saya tidak mau dimadu. Itu madu buatmu, racun buatku, katanya. Masya Allah. Ya ikhwah, karena sakit jadi dia merasa diracuni. Masya Allah. Iya ikhwah, katanya cintaku yang suci kau telah mengotori. Bukan ngotori nambah-nambah kok malah ngotori. Enggak. Nah, ya barakallahu fikum. Naam. Dan ingat, kepada para wanita juga enggak boleh menolak syariat ini karena perasaannya. Allah katakan kepada kita, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Allah sebutkan, ya barakallahu fikum, bisa jadi sesuatu yang kalian benci itu lebih baik bagi kalian. Dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu itu lebih buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu sedang kalian tidak tahu. Surat Al-Baqarah 216. Inafila, bisa jadi ya, ketika suami itu kembali menikah yang kedua, bisa jadi itu lebih baik bagi kalian. Ya, daripada satu, bisa jadi lebih jelek. Walaupun menurut perasaan kamu, istri maksudnya wanita menganggap lebih baik satulah, gak usah yang lain-lain. Dia gak sadar bahwa sungguh dia tidak sanggup dengan sendiri untuk memenuhi segala apa yang mesti dilakukan kepada suami. Maka Rasulullah SAW tegas mengingatkan kepada Naam, kepada para wanita, bahwasannya zaujatuki jannatuki wa naruki, suamimu surgamu juga menjadi nerakamu. Maksudnya, kalau engkau mampu berbakti taat kepadanya, dia akan membawamu menjadi sebab untukmu ke surga. Namun bila tidak, dia akan menjadi sebab engkau di neraka. Dan iwafila barakallahu fikum, inilah perkara yang banyak wanita ini masuk dalam neraka, disebabkan banyaknya ia dalam bersikap jelek kepada suaminya. Ya, karena kejelekan sikapnya kepada suaminya. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, kalau suaminya berbuat baik setahun namanya, satu kali dilihat dia tidak berbuat baik, langsung dia hilang semua kebaikannya. Ini kebiasaan dari sikap wanita. Bagaimana? Cukup? Jam berapa suaminya? Tidak jelas. Naam, wa barakallahu fikum. Ya. Ini peringatan dari Allah. Dengar berikut ini ikhwah, supaya kita tidak menggebu-gebu karena nafsu, wanita pun tidak berontak karena perasaan. Ya, bagi suami juga peringatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisaa' walau harastum fala tamilu kullal maili fatadaruha kal muallaqah. Surat An-Nisa 129. Ya fila barakallahu fikum, ini termasuk perkara yang harus diperhatikan bagi para lelaki ketika ingin melakukan poligami atau ta'adud ini. Tentunya ada rukun dan ada syarat padanya. Kalau rukunnya nikah sudah maklum, nikah satu, nikah dua, nikah tiga, nikah empat, rukunnya sama. Ada wali, ada calon, ada saksi, ada mahar, itu kan harus dipenuhi. Ya, nggak bisa nikah sepi-sepi, sembunyi-sembunyi, nggak ada saksi, nggak ada wali, kawin lari, ini tidak sah. Hati-hati. Dan syaratnya dipenuhi juga, jangan cuma rukunnya, syaratnya juga. Apa syaratnya? Kita juga harus tahu ihwa barakallahu fikum, ya. Kita harus tahu bahwasanya nikah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus rela dan ikhlas menjalankannya. Dan ingat, syaratnya harus 4 maksimal. 4, karena Allah perintahkan kepada kita 2, 3 atau 4. Dan Rasulullah SAW, ya, dalam hadis Ibnu Umar, beliau pernah menyuruh kepada Ghailan Ibnu Salamah As-Saqafi ketika masuk Islam, dalam keadaan dia punya istri 10. Kata Rasulullah SAW, kau pilih mana yang lebih kau suka dari 10 itu, 4 orang saja, sisanya kau ceraikan. Berarti memang tidak boleh lebih dari 4. Ini syaratnya, ya, tidak boleh lebih dari 4. Dan yang kedua, suami harus mampu berbuat adil. Dalam apa? Dalam makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dalam giliran. Harus adil. Dan Allah larang kita curang. Sampai Allah sebutkan dalam firman dari surah An-Nisa 129. Ya, Allah mengingatkan kepada kita dalam perkara yang ini tadi, kau harus bisa adil. Adapun dalam perkara cinta, kecenderungan hati, ini sulit untuk engkau bisa menyamakan. Kalau dalam bermalam, sana 2, sini 2. Sana 3, ini 3. Sana 1, ini 1. Bisa. Pakaian, ya, disesuaikan. Makanan, disesuaikan. Ya, tempat tinggal, disesuaikan kemampuan. Tapi dalam masalah cinta, untuk kita menyamakan terus, sulit. Namun Allah ingatkan, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Kalian tidak mungkin sanggup adil terhadap sesama wanita istri kalian, walaupun kau berambisi untuk berbuat adil. Namun ketika engkau tidak bisa berbuat adil dalam perkara cinta dan kasih sayang ini, dalam masa cinta, kecenderungan hati, fala tamilu kullal mail, jangan engkau melebihkan. Ketika kamu cenderung ke yang satu lebih, wah, segalanya ini dilupakan. Jangan engkau terus, ya, melebihkan yang satunya lalu meninggalkan yang lain terbengkelai. Jangan. Harus engkau bisa berlaku adil. Makanya ihwa barakallahu fikum, sungguh ini pembahasan baru pucuknya, baru masuk pintunya. Karena problematika atau na'am serba-serbi dalam poligami ini amat sangat banyak. Belajarlah dulu, jangan gegabah. Karena sungguh dengan kesiapan ilmu jauh lebih bagus daripada dengan banyak ilmu, istri banyak tambah bahagianya. Itu yang penting, tambah ilmunya. Seperti Rasulullah SAW jadinya. Ya, karena sungguh semua ada petunjuknya sudah. Tinggal kita mau tidak mengkaji. Sehingga kalau mengamalkan sesuatu, yang wajib bagi kita apa? Ilmu terlebih dahulu, baru praktek. Kalau praktek dulu baru ilmunya, waduh, kita ini repot, ikhwan. Problem terus datang bergulir, ilmu belum dapat. Sehingga akan lebih banyak masalah. Tapi kalau dengan ilmu, insyaAllah, ihwa barakallahu fikum, apapun problem yang terjadi, yang berat akan menjadi ringan, yang besar akan menjadi kecil, dan yang sulit menjadi mudah, sehingga solusi akan terus didapatkan dengan bimbingan ilmu, dan akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ihwa fila barakallahu fikum, mungkin ini yang mampu kami sampaikan sedikit untuk membahas tentang masalah poligami. Tentunya bukan berarti kami yang paling baik, bukan, dan bukan berarti hanya seperti ini ilmunya. Ini baru bagian satu sisi kecil saja, karena hukum pernikahan masalah ini berat dan sangat luas, ikhwah, sehingga perlu kita mungkin mengkaji dan mengkaji kembali. Semoga ada kesempatan lain bisa untuk kita menambah ilmunya. Enggak ada pertanyaan toh? Enggak ada. Ya nanti kan ada waktu lain. Bersambung. Iya. Namanya ilmu bersambung. Kalau satu kali ditumpahin, gelasnya kecil, Mas. Tumpah nanti enggak kewadahan. Iya. Loh, tadi sudah berapa? Ah, baru 2. Iya. Mau ditambah lagi? Globalnya aja. Ina. Ya billah barakallahu fikum. Nah. tidak terlalu banyak, Pak Mas. Itu yang utama. Kalian dalam syaratnya itu enggak lebih dari 4. Karena kalau lebih dari 4 melanggar. Dan kalau enggak adil juga melanggar. Maka syarat yang utama itu dari firman Allah Ta'ala, ya, fa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum, kan seperti itu. Adapun yang masalah jumlahnya sudah disampaikan tadi. Fankihu ma tabalakum yaniza masna wa sulasa wa ruba'. Ya itu. Wallahu a'lam bissawab. Ya, mungkin nanti kalau dapatkan tambahan dari yang lain, ya itulah yang perlu kita syukuri, masih ada faedah dari yang lain. Maka yang perlu kita bahas kembali berikutnya adalah masalah aturan-aturan dalam syariat dalam berpoligami. Ini banyak aturan-aturan syariat dalam berpoligami, ikhwah barakallahu fikum. Ya. Berkenaan dengan apa? Perjalanan kehidupan berumah tangga dalam poligami seperti apa? Tidak boleh mengumpulkan dua wanita saudara, kakak, adik dinikahi semua. Tidak boleh. Atau perempuan dengan bibinya dinikahi satu kali. Tidak boleh. Ini aturan-aturan syariat. Atau seperti tidak boleh mengumpulkan istri, ya. Naam, tidak boleh memberi apa namanya? Mengumpulkan wanita satu rumah, boleh enggak? Ini kalau sekiranya dengan keridhaan tidak mengapa, tapi kalau enggak mungkin kan hendaknya afdolnya dikasih rumah sendiri-sendiri. Ini juga aturan-aturan syariat, ya. Terus boleh seumpamanya seorang suami memberikan makan berbeda. Ini menunya sate umpamanya, ini menunya gulai. Enggak apa-apa. Enggak ini sate terus sama. Enggak harus begitu. Beda boleh. Begitu juga dalam mahar. Ini maharnya 100 ekor unta, ini mungkin 500 ekor unta. Mungkin begitu loh. Iya, yang besar saja. Iya. Boleh enggak? Ya tentunya sesuai dengan keadaannya. Ya tidak kemudian dulu saya diniki kamu cuman seperangkat alat sholat, masa dia 10 gram emas saya enggak rela kamu nikah dengan dia 10 gram emas maharnya, saya cuman seperangkat alat sholat. Ya tentunya kalau itu aturan syariat tidak harus sama gitu dah. Ini banyak yang berkaitan dengan perkara ini, ikhwah. Jangan semua malam ini, ya, saya capek, antum juga nanti ngantuk. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Kita tutup dulu. Subhanakallah bihamdika, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.